Bab 12 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Sinta Jumiati. Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra di Meja. Bab yang ke-12, Pri meriwayatkan LibriVox dengan teman-temannya masuk ke dalam rimba dan apa yang terjadi kemudian. Kendaraan gajah itu berjalanlah melintas sebelah kiri jalan kereta api yang tengah dikerayakan, dan LibriVox dengan teman-temannya mengambil jalan yang terdekat melalui rimba Findeas dengan tiada menurut bakal jalan kereta api yang membelok-belok. Orang Parsi itu mengatakan bahwa perjalanan menempuh jalan memintas itu berkurang 20 mil. Jauhnya, penumpang-penumpang percaya benar-benar akan perkataan pawang itu. LibriVox dengan Francis Cromart yang duduk dalam keranjang kiri kanan gajah itu, keduanya terguncang-guncang badannya karena gajah itu berlari dengan cepatnya. Tetapi kebiasaan bangsa Inggris, keadaan yang tak menyenangkan badan itu sekali-kali tiada dipedulikannya, dan mereka itu selalu diam, tak bercakap-cakap sepatah jua pun, seolah-olah tak kenal seorang akan seorang. Karena pasepor taut duduknya di punggung gajah, maka tubuhnya sangatlah berguncang-guncang dan terlempar-lempar. Tuanya memberi nasihat kepadanya, janganlah ia mengeluarkan lidahnya, sebab kalau dibuatnya begitu, niscaya lidahnya itu akan putus tergigit. Maka oleh pasepor taut diingatnyalah dengan sungguh-sungguh akan nasihat itu. Pasepor taut pun sebentar-bentar terlempar ke kepala dan sebentar ke punggung gajah, seolah-olah seperti seorang badut yang jenaka lakunya dalam komedi yang sedang menunjukkan permainannya, melompat-lompat di atas papan. Tetapi ia merasa senang hatinya dan selalu ia tertawa-tawa oleh karena permainan yang seperti komedi itu. Dan sebentar-bentar diambilnya dari kantungnya sepotong gula batu dan diberikannya kepada Kiouni. Lalu diambil oleh gajah itu dengan belalainya, sedang larinya kencang juga tiada berubah-ubah. Setelah 2 jam lamanya perjalanannya secepat itu, maka pawang memperhentikan gajah itu sejam lamanya akan melepaskan lelahnya. Maka gajah itu pergilah makan taruk-taruk dan pohon kayu kecil-kecil. Setelah itu, ia minum air banyak-banyak pada suatu tempat yang tak jauh dari perhentian itu. Francis Cromart senanglah jua rasa hatinya karena berhenti itu, sebab ia merasa sakit seluruh badannya seperti dipukuli orang. Tetapi Fogg masih cepat juga pergerakannya seperti orang bangun dari tempat tidur. Sambil memandang Fogg, maka jenderal itu berkatalah kepada pasepor taut ujarnya, "Sungguh tuan ini amat kuat seolah-olah dari besi badannya." Jawab pasepor taut dengan membukakan matanya, "Memang tuan saya itu bertubuh besi balaka." Jam pukul 12, pawang gajah memberitahu akan berangkat lagi. Maka rimba yang dilalui itu makin lama makin lebat. Habis berjalan di rimba lebat itu, sampailah mereka ke hutan kecil, kemudian sampai pula ke hutan pohon-pohon asam dan rotan. Kemudian lagi, sampai ke tanah yang tiada bertumbuh-tumbuhan. Akhirnya, sampai ke hutan yang ditumbuhi tanaman kecil-kecil saja. Maka hutan-hutan dan tanah-tanah daerah Bundelkund yang dilalui oleh Fogg dengan teman-temannya itu tak pernah dijalani oleh bangsa Eropa yang lain. Tanah-tanah itu semuanya didiami oleh suatu bangsa yang beragama Hindu yang masih diadab. Gubernur Inggris belum dapat meluaskan pemerintahannya sampai ke tempat-tempat itu yang masih di tangan rajanya masing-masing yang bengis dan lalim. Karena tempat-tempat itu amat susah didatangi sehingga menjadi tempat sembunyi bagi bangsa Fidais yang biadab itu. Maka beberapa kali LibriVox dengan ketiga teman-temannya itu melihat beberapa orang Hindu yang masih biadab-biadab itu. Mereka amat marah akan orang-orang berkendaraan gajah berlari secepat-cepatnya itu. Orang Parsi pawang gajah itu senantiasa berusaha supaya jangan bersua dengan bangsa-bangsa buas itu, karena ia amat takut kepadanya. Maka hewan hutan pun jarang mereka berjumpa dalam perjalanannya. Hanyalah macam-macam kera yang banyak dilihatnya, berloncat-loncat di dahan kayu dan membuat rupa-rupa tingkah laku yang amat mentertawakan pasar-pasar taut. Adalah suatu hal yang tak habis dipikirkan oleh pasar-pasar taut, yaitu apatah nanti akan diperbuat Bieles Fogg dengan gajah yang dibelinya itu apabila ia sampai ke stasiun Allahabad. Hendak dibawa teruskah gajah itu? Hal yang sedemikian itu tentulah tak boleh jadi. Belanja akan membawa gajah itu dengan harganya tentulah tak akan dapat dibayar Fogg. Hendak dijualkah? Barangkali gajah itu kelak. Atau dilepaskan lagi ke dalam hutan. Seekor hewan yang sebesar itu patut benar diindahkan. Akan dihadiahkankah gajah itu kepada pasar taut oleh tuanya? Maka pikiran itu senantiasa menggoda pasar taut. Jam pukul 8 malam setelah mereka itu melalui Bukit Vindias, maka Fogg dengan teman-temannya berhentilah di dalam sebuah bunglow yang hampir rusak di kaki bukit itu bagian sebelah utaranya. Hari itu mereka telah berjalan kira-kira 25 mil jauhnya, yaitu kira-kira 1/2 daripada perjalanan ke Allahabad. Pada waktu itu malam amat dinginnya. Orang Parsi pawang gajah itu membuat api di dalam bunglow dengan dahan-dahan yang kering akan memanaskan hawa yang dingin itu. Bekal yang dimakan pada malam itu yaitu yang dahulu dibeli di Kolbi. Maka Bieles Fogg dengan teman-temannya makanlah dengan nikmat seperti kebiasaan orang dalam perjalanan. Dari amat lelahnya, maka mereka tiada bercakap-cakap, dan sesaat lamanya sudah itu, mereka pun tertidurlah dengan nyenyaknya. Pawang gajah tidurlah dengan gajahnya yang tidur juga, tengah berdiri dan bersandar pada pohon yang besar. Semalam-malam itu, Fogg tidurlah dengan teman-temannya pada tempat perhentian itu dengan nyenyaknya. Terkadang-kadang didengarnya bunyi harimau dan kera berteriak-teriak. Tetapi binatang-binatang itu hanya berbunyi saja, tiada mengganggu mereka yang tidur itu. Francis Cromer tidur nyenyak sebagai seorang serdadu yang sangat lelah dalam perjalanannya. Tetapi pasar-pasar taut tidur senantiasa bolak-balik kian kemari, karena perasaannya seolah-olah bergoyang-goyang dan terlempar-lempar juga di atas punggung gajah. Bieles Fogg tidurnya tiada berubah seperti yang biasa di rumahnya di Savile Row. Pukul 6 pagi perjalanan diteruskan lagi. Pawang gajah berharap malam itu juga akan sampai ke Allahabad. Mereka berjalanlah menurut bagian bukit Vindias yang amat rendah. Kiouni mulai berlari keras lagi. Siang harinya sampailah Fogg dengan teman-temannya itu pada suatu dusun kecil di Ralengger. Letaknya di sisi sungai Kani, yakni cabang sungai Ganges. Maka pawang gajah itu menjalankan gajahnya sedapat-dapatnya di tempat-tempat yang tak didiami orang, supaya mereka jangan mendapat rintangan apapun dalam perjalanannya. Sebab yang sedemikian itu, gajah pun dijalankanlah menurut kaki bukit dan sisi sungai yang besar itu. Stasiun Allahabad jauhnya masih 12 mil ke timur laut, maka Bieles Fogg berhentilah dalam hutan yang ditumbuhi pohon-pohon yang amat enak rasa buahnya. Jam pukul 12 sampailah mereka ke dalam sebuah hutan yang amat teduh yang beberapa mil panjangnya. Seboleh-boleh gajah dijalankan di tempat-tempat yang dilindungi pohon-pohon dan daun-daun supaya terlindung dan jangan mendapat godaan apapun daripada bangsa yang biadab-biadab. Kebetulan, sampai pada waktu itu mereka tiada mendapat alangan apa-apa dalam perjalanan. Demikianlah pawang gajah itu harap akan terus dengan selamat sampai ke Allahabad. Tetapi sekonyong-konyongnya gajah berhentilah dan menggerak-gerakkan badannya seolah-olah memberi alamat bahwa ada bahaya. Maka pada waktu itu kebetulan sudah pukul 4. Francis Cromer menegakkan kepalanya serta bertanya, katanya, "Hai, ada apakah gerangan ini?" Sedang orang Paris pawang gajah itu mendengar suara riuh yang disangkanya keluar dari dalam hutan. Ia menjawab pertanyaan itu, katanya, "Saya tiada tahu, Tuan Jenderal." Tidak lama antaranya, maka makin teranglah suara yang kedengaran itu. Dugaan mereka itu bahwa itulah suara suatu pasukan orang yang lengkap dengan bunyi-bunyiannya. Pasepar Taut mendengarkan baik-baik suara apakah yang riuh rendah itu dan mengintai dengan matanya ke sana kemari. Pieles Fogg menunggu dengan sabar dan tak berkata sepatah kata pun. Orang Parsi meloncat turun dari atas leher gajah, lalu diikatkannya gajah itu pada sebatang pohon besar. Kemudian masuklah ia jauh-jauh ke dalam hutan. Beberapa saat antara kembalilah Parsi itu seraya berkata, sekarang bangsa beralinan mengadakan perarakan menuju kemari. Marilah segera kita enyah dari sini, jangan sampai terlihat oleh mereka itu. Parsi menunjuk jalan itu lalu melepaskan gajah dari pohon kayu dan dibawanya kepada sebuah hutan kecil dan mohon kepada tuan-tuan ketiga itu jangan turun dari atas kendaraan. Ia sendiri bersiap dirilah supaya cepat boleh naik lagi ke punggung gajah. Apabila perlu melarikan diri, tetapi sepanjang dugaannya bahwa orang-orang Brahma itu tidak akan melihat kepada mereka yang bersembunyi itu karena dilindungi oleh pohon-pohon dan daun-daunan. Suara dan bunyi-bunyi yang rih itu makin tertambah-tambah dekat juga. Maka kedengaranlah nyanyian yang tak bertukar-tukar lagunya, diiringi bunyi cidur dan gendang. Fogg dan teman-temannya melihat perarakan itu datang kira-kira 50 langkah jauhnya daripada mereka itu. Pada antara dahan-dahan kayu, maka tampaklah sekalian pengiring-pengiring yang amat ganjil perbuatannya itu. Yang berjalan di depan sekali ialah beberapa pendeta Brahmana. Sekaliannya memakai kopiah besar-besar dan baju yang indah-indah. Pendeta atau ulama-ulama itu dikelilingi oleh beberapa orang perempuan, laki-laki dan kanak-kanak yang menyanyi seolah-olah menangis dan sebentar-bentar berbunyilah jidur dan gendang mengiringi nyanyian itu. Maka di belakang orang itu adalah sebuah patung yang amat hebat, terdiri di atas suatu pedati yang berroda besar dan bergambarkan beberapa ekor ular. Maka pedati itu dihela oleh dua ekor jebu yang indah-indah pelanannya. Patung itu tangannya empat, badannya diacat merah tua, matanya besar, rambutnya kusut, lidahnya keluar dari mulutnya. Merah warnanya sungguh amat mengerikan kepada siapa yang melihatnya. Di leher patung itu tergantung seutas kalung daripada kepala-kepala manusia dan dipakaikan juga ikat pinggangnya yang terhias dengan beberapa tangan orang yang dipotongi. Patung itu berdiri di atas seorang raksasa yang mati terlentang dan telah dipotong kepalanya. Prancis Cromart kenal akan patung itu yang telah pernah beberapa kali dilihatnya, maka katanya itulah Sang Hyang Kali, Batara yang suka membuat kecintaan dan suka bunuh-membunuh. Pasepar Taut menyambung perkataan jenderal itu, ujarnya, kalau Batara itu suka bunuh-membunuh, saya percaya, tetapi bagi kecintaan, wah, siapa suka kepada Dewi yang buas demikian? Orang Parsi memberi isyarat jangan berkata-kata. Kanan-kiri patung itu berkerumun beberapa orang fakir tua yang badannya berbedak kuning dan tubuh mereka dilukai beberapa tempat sehingga bercucuran darahnya. Adapun perbuatan yang amat ganjil itu ialah fakir-fakir itu mengorbankan diri dengan kesakitan menurut syarat agamanya. Di belakang fakir-fakir itu adalah beberapa orang Brahmana berpakaian serba indah, menuntun seorang perempuan yang seolah-olah tak dapat berdiri lagi. Maka perempuan itu masih muda dan kulitnya putih seperti perempuan Eropa. Di kepalanya, di lehernya, di bahunya, di telinganya, lengan, tangan, dan kakinya adalah perhiasan yang indah-indah yang bertatahkan ratna mutuh manikam seperti kalung, gelang, kerbau, cincin, dan lain-lain. Maka kain yang memalut pinggangnya itu dihiasi dengan emas dan tertutup dengan baju sutra tipis sehingga tampaklah anggun seluruh badannya yang cantik itu. Di belakang perempuan itu berjalan beberapa orang serdadu yang membawa pedang terhunus pada ikat pinggangnya dan pestol terhias dengan emas. Laksar itu memikul mayat orang dalam sebuah joli. Maka yang dipikul mereka itu ialah mayat orang tua yang memakai pakaian pakaian raja yang indah-indah, rupanya seperti hidup juga. Memakai serban yang dihiasi dengan manikam yang berkilat-kilat amat permainya. Lagi dipakaikan juga jubah yang dianyam dengan emas dan pinggangnya diikat dengan kain kasyemir bertatah intan dan memakai kebesaran seperti raja-raja. Di belakang joli yang dipikul itu, berjalanlah satu pasukan membawa bunyi-bunyian diikuti oleh beberapa ulama bangsa Brahmana yang berzikir seolah-olah berteriak-teriak hingga suara bunyi-bunyian itu tak terdengar lagi. Dengan muka asam dan duka cita, Jenderal Francis Cromart melihat perarakan itu seraya bertanya kepada orang Parsi, katanya, "Sudahkah itu?" Pawang gajah menyambut dengan menundukkan kepalanya dan menekankan telunjuknya pada bibirnya, seolah-olah melarang jangan keras-keras berkata. Perarakan itu berjalanlah di antara pohon-pohon kayu dan kemudian lenyaplah daripada pemandangan keempat orang yang menyembunyikan diri itu, karena mereka sudah masuk ke dalam hutan. Maka suara Brahmana-Brahmana yang zikir dengan bunyi-bunyian itu kedengaran juga makin lama makin jauh. Akhirnya sunyi senyaplah di dalam hutan itu. Phileas Fogg mendengarkan pertanyaannya Francis Cromart kepada orang Parsi, serta suara perarakan itu tiada terdengar lagi. Maka bertanyalah ia kepada jenderal itu, katanya, "Apakah suatu itu?" Jawab Francis Cromart, "Yang dinamakan suatu yaitu orang yang dikuburkan dengan permintaan sendiri. Perempuan yang tuan lihat tadi esok pagi harinya akan dibakar." "Wah, sungguh amat biadab mereka itu," kata pasepur taut yang tak dapat menahan amarahnya lagi di atas perbuatan bangsa biadab itu. Fogg bertanya lagi, "Mayat siapakah yang dipikul itu?" Pertanyaan itu dijawab oleh Parsi, katanya, "Itulah mayat seorang raja di Bundelkhand, yaitu suami perempuan itu." "Benar demikian? Belum hilangkah adat dan istiadat yang demikian itu di Hindia ini?" "Tak cakaplah gubernemen Inggris mencegah perbuatan yang bengis itu." Demikianlah perkataan Phileas Fogg yang dikeluarkannya dengan sabarnya, seolah-olah hatinya tak tertarik sedikit pun akan hal yang amat menyedihkan itu. Jenderal Francis Cromart menyambung perkataan itu, ujarnya, "Pada sebagian besar tanah Hindia, kurban manusia yang semacam itu sekarang tiada dilakukan orang lagi. Tapi bangsa Inggris belum berkuasa sekali-kali dalam daerah yang orangnya masih biadab itu, seperti di Bundelkhand ini. Di tanah Vindhyas yang sebelah utara ini, mereka masih merajalela dan banyaklah di sini penyamun yang membunuh sesama manusia," kata pasepur taut. "Kasihan perempuan itu dibakar hidup-hidup," kata jenderal pula. "Memang demikian, perempuan itu akan dikuburkan masuk api. Apabila ia tak menurut, akan sengsaralah ia dalam hidupnya." Maka oleh keluarganya, perempuan yang angkara itu dicukur rambutnya, dan makan pun hampir-hampir tak diberi. Perempuan itu dipandang seperti orang yang amat hina dan daif. Kemudian akan matilah ia dalam kesengsaraan itu seperti seekor anjing tua yang tak dipelihara lagi. Kebanyakan perempuan yang akan mengorbankan diri itu ingat akan kesengsaraan yang akan terdapat dalam hidupnya itu saja. Jarang sekali yang oleh karena cintanya kepada suaminya yang mati itu atau sebab hendak menurut perintah agamanya. Maka orang itu seolah-olah membunuh diri dalam api itu, tetapi kadang-kadang adalah jua perempuan yang minta dibakar bersama-sama dengan mayat suaminya dan dilarang keras oleh gubernemen kita. Beberapa tahun yang lalu, yaitu tatkala saya tinggal di Bombay, adalah seorang janda masih muda minta izin kepada gubernemen supaya ia boleh dibakar bersama-sama dengan mayat suaminya. Sudah tentu permohonannya seperti itu tak dikabulkan oleh pemerintah. Kemudian janda itu pergi dari Bombay masuk ke daerah kerajaan yang masih merdeka. Di sana ia mengorbankan dirinya seperti yang dikehendakinya. Maka tengah jenderal itu bercerita, orang Parsi sebentar-bentar menggoyangkan kepalanya seperti orang yang berduka cita. Setelah selesai bercerita itu, maka katanya, "Perempuan yang akan dibakar esok hari itu dikuburkan dengan tasukannya sendiri." Francis Cromer bertanya, "Bagaimanakah engkau boleh tahu itu?" "Ya Tuan Jenderal, semua orang di Bundelkhand tahu hal itu," kata jenderal itu pula. "Tetapi perempuan itu rupa-rupanya menurut saja, tiada menyangkal sedikit pun." "Memang benar, Tuan Jenderal. Perempuan itu seolah-olah menurut saja, tetapi sebabnya karena ia dimabukkan lebih dahulu dengan asap madat dan rupa-rupa tumbuhan yang dibakar." Francis Cromer bertanya lagi, "Dak dibawa kemana ke perempuan itu?" Jawab pawang gajah, "Perempuan itu dibawa kepada sebuah candi di Pilai, 3 mil jauhnya dari sini. Di sanalah ia malam ini menunggu api pembakarannya itu." "Pukul berapakah perempuan itu dibakar?" Jawab Parsi, "Pagi-pagi mulai matahari terbit." Setelah Parsi berkata-kata itu, maka dituntutnya gajah keluar dari tempat persembunyiannya dalam hutan itu. Lalu naiklah ia ke atas lehernya, tetapi serta ia hendak menjalankan gajah itu, dicegahlah oleh Phileas Fogg sambil berkata kepada Francis Cromer, ujarnya, "Marilah kita tolong menyelamatkan perempuan itu daripada bahaya mati." Kata jenderal, "Menolong perempuan itu?" Jawab Fogg, "Iya benar, saya masih ada tempo 12 jam. Baiklah, waktu itu dipergunakan akan menolong dia." Francis Cromer berkata, "Sungguhlah Tuan seorang yang mulia hati." Jawab Fogg, "Ya, tetapi tiada selamanya demikian, hanya kalau ada tempo saja." Akhir bab yang ke-12.